Mitra Bisnis, baru-baru ini terjadi penyerangan terhadap umat Katolik yang sedang latihan kur untuk perayaan Paskah di Jogja oleh massa berjubah yang bertendensi anti perbedaan agama. Korban luka parah dan harus dirawat di rumah sakit, juga ada wartawan yang dirampas kameranya. Untuk membicarakan tentang masalah ini, kita telah terhubung dengan cendekiawan Islam Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda mengenai hal ini? Ya, saya kira ini satu kebiadaban ya, yang pemerintah harus tegas. Tapi sekali lagi, kelihatannya ketegasan itu tidak ada. Yang saya baca, mereka sempat kembali katanya, meskipun beralasan mengambil barang. Dan ini bukan pertama kalinya di Jogja. Sudah terjadi beberapa kali, ada pernah upaya penutupan satu organisasi studi filsafat Islam. Pernah juga terjadi perusakan kuburan dari salah seorang tokoh yang dianggap sebagai katakanlah wali gitu ya di dalam sejarah yang terkait dengan kota Jogja. Nah, bagaimana mungkin hal-hal seperti ini terulang kalau bukan karena pemerintahnya tidak tegas. Ini satu tindakan yang sama sekali tidak boleh ditolerir alasannya apapun. Bahwa orang punya perbedaan pendapat, mungkin mereka protes, rumah di pemukiman tidak boleh dipakai untuk misa dan lain sebagainya. Alasannya apapun itu bisa dibicarakan, kan ada hukum, ada undang-undang. Tapi begitu orang menggunakan kekerasan, jangan bicara dulu masalahnya apa. Ya harus dihalangi, ditangkap, dilakukan tindakan represif, diadili yang memang bersalah, kemudian persoalan yang protes dan lain sebagainya itu diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masalah yang timbul dibiarkan, tidak. Masalah yang timbul, misalnya ada protes dari sekelompok tertentu orang muslim terhadap acara di rumah itu, ya itu harus diselesaikan. Tapi setiap kekerasan harus ditindak. Apa sih penyebabnya Pak, sampai hal ini bisa terjadi? Ya itu memang ada kecenderungan peningkatan sikap-sikap intoleransi di kalangan sekelompok kecil orang muslim. Saya ulangi, sekelompok kecil orang muslim, tapi sangat aktif dan sangat vokal. Ini memang 2 tahun terakhir ini kita melihat ada satu gejala yang dalam beberapa forum disebut sebagai gejala takfirisme. Jadi satu ideologi bukan sekedar tindakan, tapi sudah menjadi satu ideologi untuk mengkafirkan kelompok manapun muslim, apalagi non-muslim, yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka tentang ajaran agama Islam. Dan ini juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah menjadi gejala yang memprihatinkan. Saya belum lama berkunjung ke New Zealand, gejala takfirisme ini sudah sampai bahkan ke negeri yang paling damai di dunia, yaitu New Zealand. Dan ini sebabnya ada tersebarnya paham yang didukung oleh uang yang kuat dari Timur Tengah, paham intoleransi, mengkafir-kafirkan kelompok lain, ditambah lagi dengan geopolitik Timur Tengah, pertentangan di antara berbagai kelompok orang Islam di berbagai negara di Timur Tengah yang sudah merembet sampai Afrika, sampai Pakistan, dan berbagai negara, ya. Jadi ada uang, ada paham intoleran, ada politik, itu semua menjadi satu, dan melahirkan gejala yang sangat buruk, yang disebut takfirisme, yang di Indonesia pun sudah menunjukkan tanda-tanda untuk menguat. Sayangnya, pemerintah tidak tegas dalam menghadapi itu. Jadi, faktornya banyak, tapi harusnya diperlakukan dengan tegas. Saya tidak mengatakan mereka ditembakin loh ya, karena tidak boleh juga orang melakukan tindakan terhadap intoleransi dengan cara-cara yang melanggar HAM, itu juga tidak boleh. Jadi cara yang tepat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku secara adil. Menurut Bapak, bagaimana mencegah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Perlu ada upaya khusus untuk mengembangkan dakwah tentang Islam sebagai agama damai. Bukan hanya lip service, saya kira memang harus ada upaya khusus yang didukung oleh semua pihak yang terlibat. Apakah itu para da'i, para ulama, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dari mulai tingkat TK, SD, SMP, dan seterusnya SMA untuk kembali menggali ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu agama perdamaian, agama cinta kasih, bahwa kekerasan di dalam Islam itu hanya pengecualian terhadap prinsip perdamaian dan cinta kasih. Dan kekerasan itu hanya bisa dipakai kalau terjadi penindasan. Dan penindas ini tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak menyelesaikan persoalan dengan damai. Baru itu bisa dipakai. Dan itu pun harus merupakan bagian dari satu proses politik yang melibatkan demokrasi, ada ketetapan dari pemimpin, dalam hal ini pemerintah, gitu ya. Bukan setiap orang bisa semaunya sendiri merasa dirinya ditindas terus menggunakan kekerasan. Demikian cendekiawan Islam Haidar Bagir, saya Kori Lumenta.